Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi tauhida, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib, wa qad marra ma'ana al-mas'alah fawaidun nikah wa afatuhu wal'an wasil bifaslin ba'dahu. وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور. نعم. Ini penting untuk diperhatikan bagi calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai wanita. Ya. Kata beliau, dan yang menjadi bahan pertimbangan untuk calon istri kalian agar menjalin hubungan keluarga rumah tangga dengan baik, ada beberapa perkara yang perlu Anda pertimbangkan untuk memilih pendamping hidup Anda. Ya, nah biar antum enggak salah jalan. Ini pada senyum-senyum semua ini kan. Nah. Ahaduha. Prioritas pertama. Yang nomor satu adalah ad-dinu, ya, yaitu agama wanita tadi. Barakallahu fikum. Nah, mulai dari barakallahu fikum keyakinannya, yaitu apa? Beragama Islam. Kemudian juga barakallahu fikum dari sisi manhajnya, ya. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyah. Bukan dari kalangan wanita-wanita barakallahu fikum na'am kafirah, atau wanita-wanita yang berasal dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, wanita-wanita khawarij. Wanita-wanita barakallahu fikum yang memiliki pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Nah. Ya. Pilihlah wanita yang akan menjadi calon pendamping hidup Anda, wanita yang punya agama. Bagus agamanya, bagus manhajnya, bagus akidahnya, bagus akhlaknya. Itu nomor satu. Barakallahu fikum. Nah, sebelum mempertimbangkan hal-hal yang lain. Liqaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaika bidzatid dini. Seharusnya bagimu memilih wanita yang memiliki agama yang baik. Hadis ini potongan dari hadis yang lengkapnya adalah tungkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Artinya Nabi di sini memberikan info kepada kita tujuan seorang laki-laki menikahi wanita, ya, salah satu dari empat perkara ini atau dua atau tiga atau empat-empatnya yang dia cari, ya. Jadi sesuatu yang mendorong seorang laki-laki menikahi wanita kembali kepada empat perkara ini. Nah, lima liha. Ada seseorang laki-laki yang menikahi perempuan karena ngincer hartanya. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia tidak peduli dengan wajahnya. Dia tidak peduli dengan nasabnya. Dia tidak peduli dengan agamanya. Yang penting, wanita ini adalah wanita kaya. Walaupun tante-tante. Ya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun mungkin sudah barakallahu fikum mbah-mbah. Nah, yang penting kaya. Barakallahu fikum. Nah, ada yang seperti itu. Menikahi wanita ngincer hartanya. Wali hasabiha. Ada yang menikahi wanita karena nasabnya. Barakallahu fikum. Nah, dia ngincer nasabnya. Ini orang orientasinya bukan duit lagi karena dia juga orang berduit. Ya, nah, dia akan mengincar wanita-wanita yang sama-sama selevel dengan dia. Nah, anaknya para taipan. Ya, nah. Ya. Taip. Para sultan, barakallahu fikum. Nah, anaknya orang-orang yang punya nasab, barakallahu fikum, yang dianggap berdarah biru. Ya, nah, tayyib. Anak raja, ya, dia ngincer perempuan yang berdarah raja. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, wajamaliha. Ada juga seseorang yang menikahi wanita karena ngincer kecantikannya. Nah, hanya tergoda, hanya terdorong karena dia adalah bunga desa. Ya. Nah, atau bunga pondok pesantren, ya. Ya, nah, barakallahu fikum. Yang paling cantik di pondok putri, masyaallah. Diincar. Ya, nah, karena dia punya apa? Hah? Nah, badan intelijen. Ya. Adik perempuannya ada tiga di Pondok Putri. Dik, carikan abang mau nikah ini yang paling cantik di Pondok Putri. Nah, ya salam. Nah, ya, ada yang hanya ngincer cantiknya saja. Tanpa melihat harta, enggak peduli. Ya, nasab, agama, enggak perlu. Saya cuma ingin menikahi wanita yang cantik. Nah, barakallahu fikum. Walidiniha. Ada juga seseorang yang menikahi wanita karena memang dia... Iya, mencari wanita yang baik agamanya. Nah, jadi hadis ini awalnya itu bukan bicara tentang barakallahu fikum anjuran, ya. Nah, tapi Nabi ingin menyebutkan kondisi manusia dalam menikahi wanita. Orientasinya itu empat perkara ini. Ada yang cari salah satunya saja, ada yang cari dua, ada yang cari tiga, ada yang cari empat. Semakin banyak poin yang Anda inginkan, semakin susah mencarinya. Anda ingin empat-empatnya, entah ada di kolong langit yang mana ketemu wanita seperti itu. Ya kan? Nah, dia punya harta. Dia punya nasab yang baik. Dia punya kecantikan. Dia punya agama yang bagus. Susah nyari yang kriteria empat ini ya. Empat sehat, lima sempurna. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, susah. Kadang cuma dapat satu, kadang dua, ya, barakallahu fikum. Nah, dapat tiga aja susah. Apalagi empat-empatnya diperoleh, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau ada, saya pun mau satu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tenang, tenang. Hadirin harap tenang, ya. Waduh, jadi saingan sama Ustadz ini, kan? Saingan berat kalau sama Ustadz, ya. Nah, jangan khawatir, ya. Jodoh itu di tangan Allah, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian, setelah itu baru Nabi memberikan anjuran. Ya. Empat tadi hanyalah tentang bagaimana manusia mencari pendamping. Adapun yang dianjurkan oleh Nabi adalah Fadfar bizatid din taribat siadaka. Nah, anjuran beliau, pilihlah prioritas utama wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat siadak, barakallahu fikum. Nah, artinya celaka engkau kalau tidak mengindahkan, kalau tidak menuruti, kalau tidak mengikuti arahan Rasul. Ya. Cuman fokus nyari perempuan cantiknya saja, atau kayanya saja, atau nasabnya saja. Kamu akan dibuat susah sendiri nantinya. Ya. Atau bisa jadi kamu akan menyesal menikahi wanita tersebut. Atau yang lebih menyedihkan lagi, bercerai dengannya. Ya, berpisah dengannya. Nah, itu anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Fa idza lam yakun lahadinun, kata musannif, asadat dina zaujiha. Karena kalau calon istri Anda tadi tidak memiliki agama yang bagus, agama yang baik, maka wanita itu akan merusak agama suaminya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jangan meremehkan wanita. Ya. Dalam kerapuhan jiwanya terdapat racun yang sangat berbisa. Itu sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelihatannya dia rapuh, ya kan, kelihatannya dia lemah, kelihatannya dia tak berdaya. Nah, dengan air mata yang menetes di pipinya, ya, barakallahu fikum. Itu akan meluluh lantak keteguhan jiwa seorang laki-laki. Itu yang membuat Nabi terheran-heran, ya kan? Nah, maro'aitu, ya, naqisatu aklin wadinin. Saya belum pernah melihat makhluk yang secara akalnya itu kalah jauh dari laki-laki. Untuk menunjukkan karakter wanita itu, watak aslinya jarang yang lebih mengedepankan apa? Akal sehat, ya, nalar, naam, logika. Wanita itu selalu, pada umumnya ya, tidak semua. Ada wanita-wanita yang cerdas, dia menggunakan akalnya. Ya. Lebih banyaknya perempuan itu apa? Mainnya perasaan. Nah, dari sisi akal kata Nabi kurang perempuan itu pada umumnya. Ya. Dari sisi agama juga kurang. Nah, keteguhan dia untuk memegangi agamanya. Ya tadi, gampang bimbang, gampang ragu, gampang goyah, barakallahu fikum. Nah, pada umumnya. Ya, nah, barakallahu fikum. Dan ada wanita-wanita yang kuat, tegar agamanya. Tapi pada umumnya itulah kondisi perempuan. Tapi hebatnya kata Nabi yang membuat saya terheran-heran, ya, makhluk yang kurang akal dan agamanya ini, azhaba. Nah, dia mampu menghilangkan tayyib akal kecerdasan seorang laki-laki dan keteguhan hatinya. Ya. Suaminya lebih pinter. Suaminya itu seorang yang kuat pendiriannya. Teguh, tegar. Lanang asli ini. Tapi kalau sudah kena sama wanita, ya, nah, sudah nangis, sudah ngambek, sudah masuk kamar dan mengunci pintu, waduh, ya, nah, suaminya tak akan kuat menahan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi kalau istrinya sudah bilang, sudah, kamu tidur di luar sana, jangan tidur di kamar, waduh, ya, nah. Bisa rontok semua itu keteguhan hati seorang laki. Laki-laki. Ya, nah, ya sudahlah, abang ngalah, adik maunya apa. Lah, ya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang tadinya haram, menurut sang suami, tidak boleh ini haram. Karena istri, dia paling tidak turunkan grade-nya menjadi makruh. Ya sudahlah, kita ambil pendapat yang makruh saja. Nah, ya, barakallahu fikum. Yang tadinya barakallahu fikum, tayyib, halal bisa diharamkan karena sang istri. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kalau istrinya tidak punya agama. Jangan meremehkan makhluk yang satu itu. Karena Nabi sudah mewanti-wanti. Ya, nah, jangan Anda tertipu dengan apa? Barakallahu fikum. Kondisi fisiknya seolah-olah dia rapuh, seolah-olah dia lemah. Nah, tapi kalau dia sudah merajuk dan marah, nah, laki-laki yang cerdas dan teguh pendirian pun bisa luluh lantak berkeping-keping dibuatnya. Oh ya, nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau perempuan yang Anda pilih itu adalah perempuan yang bagus agamanya, justru itu akan menambah power seorang laki-laki. Ya, nah. Yang tadinya laki-laki tersebut keteguhannya, barakallahu fikum, tidaklah kokoh. Dia mudah bimbang dan ragu, istri yang solehah akan meneguhkannya. Ya. Istri yang solehah akan membuat dia semakin kuat dan kokoh. Sebagaimana Khadijah kan? Bayangkan Nabi Muhammad, orang yang sudah tertempa mentalnya dalam kondisi keterpurukannya. Ditinggal mati oleh pamannya, ditinggal mati barakallahu fikum oleh orang-orang yang dia cintai. Nah. Atau ketika beliau barakallahu fikum dimusuhi oleh kaumnya. Saat itu beliau barakallahu fikum mengalami kerapuhan. Nah, ketika mengetahui pernyataan Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan menyakiti aku? Tentu tidak ada seorang pun yang didatangi oleh namus, melainkan akan dimusuhi oleh kaumnya. Nah, itu sempat membuat Nabi barakallahu fikum naam khawatir dan gentar. Ya. Nah, maka Khadijah lah yang mengokohkan jiwa beliau. Ya. Tidak ada sesuatu yang buruk terjadi, akan terjadi padamu wahai suamiku. Karena kamu itu orangnya baik, menyambung silaturahmi, berakhlak mulia, orangnya amanah, orangnya jujur. Dibesarkan hati suaminya. Yang menyebabkan apa? Nabi Muhammad bangkit kembali. Yang tadinya sudah meringkuk, ya kan? Di kasurnya, barakallahu fikum. Iya. Menggigil, barakallahu fikum. Istri yang soleha yang akan mengokohkan. Nah, ya. Jadi, nasihat beliau, prioritas pertama ini jangan Anda abaikan, jangan Anda kesampingkan. Nomor satu ini. Ya, kalau yang ini hilang, yang lain bisa bubar. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Di belakang laki-laki yang hebat, katanya lah, ada seorang wanita yang hebat. Nah, barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, wa azarat bihi. Ini efek akibat seorang laki-laki yang menikahi wanita tidak memiliki agama yang baik. Ya. Nah, agama laki-laki tadi terpengaruh jadi rusak. Wa azarat bihi. Ai adkhala alaihi aiban. Nah, demikian disebutkan dalam Qamus Al-Muhayyata. Wanita itu akan memasukkan aib pada laki-laki tadi. Artinya akan muncul aib pada laki-laki tersebut. Ya. Yang tadinya laki-laki tersebut memiliki barakallahu fikum track record yang baik, dikenal sebagai rajulun saleh, rajulun tayyib, zuhulukin. Tapi karena dia salah dalam memilih pasangan, akhirnya apa? Berubah. Ya. Perangai-perangai yang baik tadi sedikit demi sedikit menghilang. Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya dia adalah seorang laki-laki yang pemberani, majbanah. Dia menjadi penakut. Ya, nah. Karena istrinya menghalang-halangi dia. Yang tadinya dia adalah laki-laki yang selalu tampil dalam barakallahu fikum amal-amal kebaikan. Ya. Terdepan. Akhirnya lama-lama setelah menikah, majhalah. Wanita itu membuat suaminya menjadi apa? Majhul. Tidak pernah lagi terlihat dalam kancah-kancah kebaikan. Nah. Ya, yang tadinya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang dermawan, mudah dalam berinfak dan bersedekah, karena wanita yang dia nikahi bukan agama yang baik, ya, bukanlah wanita yang agamanya baik, akhirnya apa? Mabkhalah. Wanita itu membuat suaminya menjadi laki-laki yang bakhil. Nah, jadi berubah gara-gara wanita yang dia nikahi agamanya buruk. Barakallahu fikum. Wa in salaka sabilal ghairati, kalau dia tetap menempuh jalan ghirah, ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu semangat, artinya dia nekat. Ya, gurunya sudah mengingatkan, jangan wanita itu. Nah, ada wanita yang lebih baik. Gurunya mengatakan, saya punya calon yang lebih baik. Siapa guru? Fulana. Wah, itu yang saya dengar enggak cantik guru. Nah, ditolak. Ya, barakallahu fikum. Atau temannya sudah mengingatkan, jangan si Fulana, dia bukan wanita yang baik untukmu. Ya. Sudah dinasihati oleh gurunya, teman-temannya, dia tetap nekat. Nah, barakallahu fikum. Karena dia sudah terfitnah. Pana asmara. Ya, nah. Cinta itu membuat Anda buta. Ya, nah. Barakallahu fikum. Gak peduli dengan kata orang. Kalau Anda tetap menempuh jalan ghirah tadi, kata beliau, tidak mengindahkan nasihat Nabi, nasihat orang-orang saleh, orang-orang baik di sekitar Anda, lam yazal fi bala'in. Anda akan senantiasa berada dalam petaka. Wattakdiri aishin. Dan kehidupan yang keruh, yang jenuh, yang butak. Artinya kehidupan dunia Anda itu akan dipenuhi dengan barakallahu fikum na'am, intrik. Ya, dipenuhi dengan barakallahu fikum masyakil, na'am. Masail barakallahu fikum na'am. Baik, ada saja masalah-masalah yang Anda harus hadapi. Karena tidak mengindahkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadfar bizatiddin. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu taala as-sani. Kriteria yang kedua, ya. Ya ma'syara syabab. Naam. Husnul khuluqi. Wanita yang baik akhlaknya. Di antara prioritasnya apa? Al-wadud. Wanita yang punya perangai penyayang. Pengasih. Ya. Nah, bukan wanita yang mudah terbawa emosi. Ya, nah. Suka marah-marah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Suka ngamuk-ngamuk dan yang semisal dengannya. Nah, ya. Dari tutur katanya santun, dari perbuatannya barakallahu fikum na'am, baik. Nah, itu yang kedua. Selain agamanya kuat, akhlaknya bagus. Fa inna sayyi'atal khuluqi dararuha aktsaru min naf'iha. Karena wanita yang buruk akhlaknya, mudaratnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, barakallahu fikum. Al-salisa atau al-salisu husnul khalqi. Baru kriteria yang ketiga adalah terkait dengan baiknya penciptaan, yaitu fisiknya, ya, nah, parasnya, barakallahu fikum. Wahwa matlubun, kata beliau, wanita yang berparas cantik, barakallahu fikum, ya, termasuk perkara yang dicari, termasuk perkara yang masuk dalam pertimbangan dalam mencari pendamping hidup. Nah, barakallahu fikum. Idh bihi yahsulu tahassunu. Karena dengan hal itu, benteng dia semakin kuat. Nah, karena wanita-wanita yang di luar sana, begitu banyak yang cantik dan menggoda. Apalagi tak berhijab. Ya, nah, bebas dipandang mata. Barakallahu fikum. Nah, ya, kalau istrinya di rumah bukan istri yang menarik, bukan istri yang cantik, ya, maka apa? Benteng dia itu gampang sekali hancur. Ya, benteng dia itu gampang sekali luluh. Nah, karena lihat di luar lebih cantik, lebih menarik. Ya, nah. Di rumah istrinya barakallahu fikum tidak memberikan sajian tersebut. Ya, nah, malas untuk barakallahu fikum berdandan, malas untuk barakallahu fikum mempercantik diri, merawat barakallahu fikum tubuhnya. Nah. Bayangkan suami, ya, pulang ke rumah, yang dia dapatkan adalah tampilan istri yang berambut singa. Ya, nah, wow. Ya, barakallahu fikum. Rambutnya enggak disisir. Nah, beraroma barakallahu fikum aromatik bawang Bombay. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Pokoknya ya tidak menarik lah barakallahu fikum. Nah, apalagi sekarang barakallahu fikum dengan ya media-media yang begitu gampang barakallahu fikum. Nah, seorang suami bisa mencari barakallahu fikum na'am ya oase gitu ya dalam kedahagaan dia barakallahu fikum kehausan tadi di tempat yang bukan halalnya. Nah, ya. Baik. Lihat di TikTok, lihat di Instagram, lihat di ini, di itu barakallahu fikum na'am. Iya. Wanita-wanita yang lebih menarik menurut sang suami. Nah, barakallahu fikum. Maka mencari istri yang barakallahu fikum menarik, ya. Nah, bagi dia membuat dia terpesona juga termasuk pertimbangan yang barakallahu fikum diunggulkan setelah agama dan akhlak. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Dengan itu bentengnya bisa lebih kuat, bisa lebih kokoh. Nah, barakallahu fikum. Wa li hadza umira bin nazari ilal makhtubati. Untuk alasan inilah kenapa kita diperintahkan untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan kita lamar, wanita yang akan dinikahi. Ya, barakallahu fikum. Nah, apakah itu membuat Anda tertarik? Barakallahu fikum, membuat Anda ya jatuh hati barakallahu fikum? Naam. Atau tidak? Ya, nah. Kalau yang terjadi barakallahu fikum adalah sebaliknya, ya, jangan memaksakan diri. Ya, nah. Justru yang akan muncul adalah nanti barakallahu fikum kezaliman. Baik. Ya, intinya setelah nazar ya Anda pertimbangkan baik-baik. Nah, adakah ketertarikan dan getaran-getaran di dalam hati, ya barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau yang ada justru adalah rasa ngeri dan takut, jangan memaksakan diri. Ya. Nah, cukup barakallahu fikum. Baik. Ya. Pas nazar dia lihat, waduh, ya kan, barakallahu fikum na'am. Menyeringai perempuannya, ya kan, barakallahu fikum na'am. Kayak serigala begitu, barakallahu fikum. Ya, waduh, ini bahaya ini, barakallahu fikum. Ya sudah, jangan memaksakan diri. Ya, na'am, barakallahu fikum. Paling tidak ada ketertarikan Anda kepada dia. Waqad kana aqwamun la yanzuruna fil husni. Walaupun kata beliau ada memang sebagian kaum, sebagian salaf, ulama terdahulu yang memang dia tidak mencari sisi kecantikan dengan alasan tertentu. Artinya ya tidak masalah juga. Ya. Nah, karena dia punya alasan sendiri. Kenapa tidak mau mencari wanita yang cantik? Nah, wala yaqsuduna tamattu. Dia dalam pernikahan itu memang tidak menginginkan bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengannya. Tapi dia punya prioritas yang lain. Mulai dari yang namanya keturunan, ya, barakallahu fikum na'am. Atau menjaga hubungan di antara keluarga. Jadi ada seorang atau beberapa manusia yang membangun hubungan rumah tangga bukan didasari oleh ketertarikan dan cinta, tapi karena tujuan-tujuan mulia yang lainnya. Nanti kita akan mendengarkan kalamnya barakallahu fikum na'am Umar ibn al-Khattab. Ya. Nah, jangan Anda terbawa oleh novel-novel, film-film cinta, ya, barakallahu fikum, na'am, yang menjadikan syarat paten mati, barakallahu fikum, ya. Nah, harus karena cinta. Nah, dunia itu bekerja tidak seperti, tidak selalu seperti yang kita harapkan. Terkadang ada rumah tangga yang harus dipertahankan bukan karena cinta lagi, tapi pertimbangan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia. Itulah kehidupan. Ya, nah, walaupun kita semua tidak berharap itu terjadi pada kita. Kita menginginkan membangun rumah tangga dilandasi oleh cinta, dilandasi oleh ketertarikan. Tapi ada kondisi di mana kita harus membangun rumah tangga bukan karena cinta. Ya, bukan karena ketertarikan. Tapi ada hal-hal mulia yang lainnya. Nah, contoh seperti rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sauda, ya enggak? Padahal saat itu Sauda sudah melihat ketertarikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dia, sudah merasa hilangnya kehangatan itu dari Nabi, dan sudah ada keinginan Nabi untuk menceraikan Sauda karena Nabi khawatir, takut menzolimi, tidak memberikan hak yang benar kepada istrinya. Jadi karena Rasul khawatir menzolimi, mau dicerai. Nah, Sauda tahu, ya. Nah, cintanya Nabi, ketertarikan Nabi kepada Sauda itu sudah mulai pudar. Nah, tapi Sauda adalah seorang wanita yang smart, wanita yang cerdas, yang tidak dikuasai oleh perasaan. Tidak baperan. Dia mikir, dia hitung-hitungan. Ya, kalau dia tetap mempertahankan kaidah yang ada di dalam novel, buku cerita yang Anda baca, atau berdasarkan film-film yang Anda tonton, langsung minta cerai itu. Apa artinya hidup berumah tangga tanpa dilandasi oleh cinta? Ya, nah. Hidup ini terasa hampa, tiada guna. Ha, ha, ha, ha. Ya, langsung minta cerai mesti. Nah, tapi tadi antum pahami baik-baik ya. Salaf memberikan pelajaran kepada kita. Nah, ada rumah tangga yang harus kita pertahankan, walaupun sudah tidak ada cinta di sana. Nah, ya, barakallahu fikum. Nah, misal ya suami istri sudah mulai hilang rasa cinta, pengen cerai. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi tadi mungkin istrinya memandang barakallahu fikum kalau cerai akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar pada anak-anaknya. Ya, nah, dia hidup sebatang kara. Dia enggak punya lagi ayah, kakak, saudara, enggak ada. Dia sendirian. Nah, dia berpikir kalau dia tetap nekat bercerai, barakallahu fikum, na'am, mementingkan egonya, dia merasa enggak mungkin mendapatkan seorang laki-laki yang bisa menjadi penanggung jawab dan pengayomnya. Laki-laki ini kurangnya cuma satu, cintanya enggak ada. Tapi tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang ayah, dia penuhi dengan baik. Cuman apa? Dingin sikapnya kepada sang istri. Tapi tanggung jawab dia ada. Nah, ini pertimbangan baik-baik kaum Hawa. Yang dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit pisah. Nah, dia berekspektasi dengan cerai dia bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Belum tentu. Ya, nah. Kalau dia seorang wanita yang barakallahu fikum, ya, baik agamanya, pertimbangannya adalah maslahah dan mafsadah, dia memilih untuk bertahan. Walaupun dengan sikap suami yang tidak lagi cinta, yang dingin, ya, karena dia mengharapkan anak-anaknya ini tumbuh dengan baik. Punya ayah sebagai figur penting. ya, sosok seorang ayah itu sebagai figur dalam rumah tangga. Barakallahu fiikum. Sebagai suami yang terus menyantuni dia, mengayomi dia, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, semua diberikan sama suaminya. Cuma satu aja yang enggak dikasih. Cinta. Ya, dingin. Nah, barakallahu fiikum. Sehingga dia mengalah. Dia tetap mempertahankan statusnya sebagai istri. Sebagaimana Saudah. Ya kan? Nah, dia tahu Nabi sudah mulai pudar ketertarikannya. Karena faktor usia Saudah. Akhirnya apa? Ngalah. Ya. Nah, enggak apa-apa. Berumah tangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun tadi benih-benih cinta itu sudah mulai pudar. Sabar. Nah, dia berikan bahkan jatah bermalamnya kepada Aisyah untuk mencari ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapannya apa? Di surga nanti tetap statusnya sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa menderita sebentar di dunia. Di akhirat ya, nah, mendapatkan status istrinya Nabi tentu mendapatkan privilege barakallahu fikum na'am yang lebih daripada wanita-wanita yang lain. Ya, nah itu wanita yang cerdas, tidak baperan. Gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik, jangan antum terkunci otak antum ya. Nah, hanya karena cerita-cerita yang antum dengar soal cinta ya, nah, adalah segalanya. Entah buku cerita, novel atau film yang pernah antum lihat. Barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau yang ada di kalangan salaf di dalam Islam tadi. Barakallahu fikum. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Tapi ada sesuatu yang lebih mereka kedepankan. Ini kata beliau. Mereka menikah bukan untuk bernikmat-nikmat. Kama ruwiya anil imami Ahmada rahimahullah ikhtara imra'atan awra'a ala ukhtiha. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau lebih memilih seorang istri yang buta matanya daripada saudarinya yang lebih baik, yang lebih cantik. Sengaja milih yang buta, yang cacat. Ditawari Imam Ahmad, ada wanita yang satu buta, yang satu lagi ya sehat, gak ada cacat, lebih cantik. Panjenengan pilih yang mana? Saya pilih yang buta saja. Kaget. Loh, kok yang buta? Ya, nah, gak seperti keumuman laki-laki. Kalau laki-laki mesti pilih yang ya saudarinya yang satunya yang sehat, tidak cacat, cantik jelita. Kenapa dipilih yang buta? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena beliau tidak mau tersibukkan dengan wanita yang cantik-cantik tadi. Sehingga mengabaikan ilmu dan membagikan ilmu kepada murid-muridnya. Tujuannya lebih mulia. Enggak egonya. Itu pandangan secara personal beliau. Walaupun ulama yang lain mungkin punya sisi sudut pandang yang lain. Tapi paling tidak kita bisa menghargai. Ya, kita tidak membuli Imam Ahmad barakallahu fikum na'am. Ya, barakallahu fikum, tidak mengata-ngatai beliau. Kita hormati, itu pilihan hidup beliau. Nah, karena kecintaan beliau kepada ilmu yang begitu besar dan keinginan beliau mengkaderisasi murid-muridnya yang begitu besar, sehingga beliau, pandangan beliau, kalau saya punya istri yang cantik, nah, ya, tadi beliau ingat dengan nasihatnya Rasul. Wanita itu walaupun kelihatan rapuh, tapi sangat mematikan. Gitu ya. Sangat melumpuhkan kaum laki-laki. Kalau wanita itu terlalu cantik. Nah, ya. Akal sehat laki-laki yang pinter jadi enggak keluar. Ya, agama yang kokoh jadi lemah. Nah, gara-gara apa? Isinya kelewat cuantik. Barakallahu fikum. Itu pertimbangan Imam Ahmad. Saya tidak mau gara-gara istri yang cantik, akhirnya apa? Menuntut ilmunya jadi malas-malesan, tidak pernah lagi terlihat di majelis ilmu, tidak pernah lagi terlihat ngajar, ya. Nah, karena sibuk bermain-main dengan istrinya. Itu Imam Ahmad. Sengaja nyari istri yang tidak cantik. Bahkan yang cacat. Nah. Illa, kata beliau, anna hadza yanduru. Hanya saja, laki-laki yang seperti ini jarang. Nah, barakallahu fikum. Jarang. Ya. Wattiba'u ala diddihi. Barakallahu fikum. Nah. Ayyib. Karena tabiat keumuman kaum Adam adalah sebaliknya. Mereka tentu mencari wanita-wanita yang menarik, yang cantik untuk dinikahi. Apa salah Ustaz? Tidak salah. Disebutkan sama beliau termasuk bahan pertimbangan, ya kan? Nah, baik. Tapi kalau ada yang pertimbangannya yang lain, barakallahu fikum, ya kita juga tidak bisa menyalahkan. Ya, nah, barakallahu fikum. Seperti sahabat Jabir yang menikahi wanita janda, ya, bukan perawan. Kan sempat ditanya sama Nabi, loh, kenapa enggak perawan? Jabir kan banyak akhwat-akhwat yang masih gadis-gadis. Kok cari yang perawan? Di luar dari kebiasaan, yang namanya laki-laki tentu dia ingin menikahi wanita yang masih tersegel. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi beliau punya pertimbangan. Apa itu? Dia pasti punya banyak adik yang kecil-kecil, ditinggal mati ayahnya. Ya, nah. Enggak ada perempuan yang bisa mengayomi adik-adiknya. Dalam kondisi dia harus mungkin kerja di luar. Nah, kalau dia memilih wanita yang juga sama-sama gadisnya, sama-sama belianya, ya siapa yang ngurusi rumah tangga? Isinya main semua nanti. Main boneka, main ini, main itu. Nggak jalan rumah tangga. Akhirnya dia mengalahkan egonya. Ya, dia mementingkan adik-adiknya. Tuh. Ahum. Antum diajari untuk berpikir dewasa. Gitu ya. Nah, artinya ada beberapa pertimbangan Anda harus mengalah. Ya, nah, ego itu harus dikesampingkan. Barakallahu fikum. Nah, dan kita tidak bisa menyalahkan. Ya, nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihtiklah. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di situ. Kita lanjut lagi insyaallah pada pertemuan esok hari terkait dengan kriteria wanita yang pantas dan layak untuk Anda nikahi.